Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu fil haji mabitu Muzdalifah. Di saat haji seseorang diharuskan untuk mabit ya, menginap ya di Muzdalifah. Muzdalifah itu ya nama tempat. Ini masih kewajiban haji. Wa wajibuhu lahdatun finnis bitsani minal laili. Kewajiban menginap di Muzdalifah itu tidak harus menginap semalam ya, tapi hanya berada di sana beberapa waktu. Lahdoh ini ya waktu yang sebentar ya, ungkapan atau apa ya, ungkapan untuk waktu sebentar itu lahdoh. Tapi waktunya harus separuh yang kedua di malam hari. Separuh kedua maksudnya ya setelah melewati pertengahan malam ya. Kalau mudahnya ya setelah jam 12 mudahnya. Fa in dafa'a qablahu lazimahul audu. Bila seseorang pergi dari Muzdalifah sebelum separuh kedua malam, maka dia diharuskan kembali ke Muzdalifah. Fa illam ya'ud hatta thala'al fajru lazimahud dam. Kalau dia tidak kembali ke Muzdalifah hingga fajar terbit, maka dia harus membayar dam. Jadi waktu Muzdalifah itu, waktu mabit di Muzdalifah itu dimulai dari pertengahan malam ya hingga terbitnya fajar. Tapi Muzdalifah ini walaupun wajib tidak mempengaruhi sah atau tidaknya haji ya. Karena kan dalam penjelasan dulu sudah saya jelaskan, dalam bab haji itu antara wajib dan rukun itu berbeda. Kalau wajib itu konsekuensinya adalah dam ya, adalah denda. Tapi kalau tidak dilakukan tidak mempengaruhi kesahan haji. Wa minan, selain Muzdalifah juga harus menginap di Mina. Wa wajibuhu mu'dhamu kulli lailah min layali tasyrik atsalas. Kewajiban menginap di Mina itu harus dilakukan di sebagian besar setiap malam di malam tasyrik ya. Malam tasyrik yaitu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah ya. Di 3 hari itu harus berada di Mina di sebagian besar malam. Bi an yazida 'alan nisfi walau bilahdoh. Makna dari sebagian besar itu lebih dari separuh ya, lebih dari separuh, walaupun lebihnya hanya sedikit. Jadi kalau Muzdalifah itu kewajibannya hanya sebentar, tapi kalau Mina itu harus sebagian besar malam. Fa in tarakahu lazimahu dam. Kalau tidak berada di Mina di waktunya, maka dia harus membayar dam ya. Orang yang meninggalkannya harus membayar dam. Wa dzalika malam yanfar qabla ghurubi syamsi fil yaumi tsani. Wa ila saqatat mabitul lailah atsalitsah. Ya, ini ada nafar. Nafar itu kembali ke Mekah ya. Ritual haji itu kan berawal dari Mekah dan nanti juga kembali lagi ke Mekah ya. Perjalanan ke mana itu Arafah untuk wukuf itu kan berarti keluar dari Mekah, nanti ujung-ujungnya kembali lagi ke Mekah. Kembali ke Mekah itu namanya nafar ya. Ini lam yanfar kalau tidak salah bahasanya, yanfur atau yanfir kalau tidak salah yanfar. Selama tidak kembali ke Mekah di hari kedua Dzulhijjah, jadi boleh kembali ke Mekah di hari kedua itu boleh ya. Boleh itu namanya nafar awal. Nafar awal. Jadi kalau ada orang yang dia kembali ke Mekah sebelum tenggelamnya matahari di hari kedua. Hari kedua artinya tanggal 12 Dzulhijjah ya. Maka dia tidak diharuskan mabit di Mina di tanggal 13-nya, di malam hari tanggal 13 ya. Itu hukum kewajiban mabitnya gugur. Berarti 3 malam hari tasyrik itu sebenarnya yang wajib hanya tanggal 11 dan tanggal 12. Tanggal 13-nya tidak semuanya wajib. Maksudnya ada juga yang tidak wajib, yaitu bagi orang yang kembali ke Mekah sebelum kembali ke Mekah sebelum tenggelamnya matahari di hari kedua. Waromnyu jamrotil aqobah yauman nahri. Melempar jamrah ya, jamrah itu ya batu ya, jamrah aqobah ini nama tempat ini di hari nahar tanggal 10 Dzulhijjah. Waktuhu min nisfi lailatin nahri. Waktu melempar jamrah aqobah adalah dimulai dari separuh malam tanggal 10, separuh malam tanggal 10. Jadi masuk waktunya malam hari. Wa yahruju waqtul ihtiyari bi ghurubi syamsi yaumihi. Dan melemparkan jamrah aqobah itu ada waktu ihtiyar ya. Ihtiyar itu ya waktu yang dipilih. Waktu ihtiyar keluar dengan tenggelamnya matahari di hari itu, hari nahr ya, hari apa tanggal 10 Dzulhijjah. Wa yundabu akhdhu sab'i hasayatin minal muzdalifati lailan. Disunahkan mengambil 7 batu ya, 7 batu yang akan dilemparkan itu sunahnya diambil dari Muzdalifah di malam hari. Jadi Muzdalifah tadi itu kan tanggal mana tadi? Tanggal 10 ini sebelum apa setelah wukuf ya. Setelah wukuf kalau Mina tadi kan hari tasyrik ya, hari tasyrik. Kalau Muzdalifah itu sebelumnya. Jadi sebelum apa itu sebelum tanggal 10 itu di Muzdalifah dulu. Di Muzdalifah sebelum terbit fajar tadi ya penjelasannya. Lah di saat mabit di Muzdalifah itu sunahnya sekaligus mengambil 7 batu ini. 7 batu nanti digunakan untuk melempar jamrah aqobah di tanggal 10 ya. Jadi Muzdalifah tadi kan waktunya malam hari. Jadi mengambil batunya juga malam hari. Wa ramyul jamarati tsalatsi ayyamat tasyrik. Dan diwajibkan juga melempar jamrah ya, batu yang jumlahnya 3 di 3 hari tasyrik, yaitu apa itu 11, 12, 13 ya, kulla yaumin, setiap hari ada ritual ini. Wa waqtuhu minaz zawal, waktunya dimulai dari apa zawal ya, bergesarnya matahari ke barat dari tengah langit. Wa yakhruju waqtul ihtiyari bi ghurubi syamsi, dan waktu ikhtiar itu berakhir dengan tenggelamnya matahari. Tenggelamnya matahari di hari itu ya. Wa yabqa waqtul adai ila akhir ayami tasyrik. Dan waktu melakukan jamrah 3 jamrah ini berakhir hingga akhir hari tasyrik. Wa adadur ramyi, ini kita teruskan di video setelahnya ya. Semoga bermanfaat.